Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhan nas man 'alima syai'an falyaqul bih. Wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu, maka hendaknya dia ucapkan ilmu tersebut. Hendaknya dia berkata dengan ilmu tersebut. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Dan barang siapa yang tidak mengetahui ilmunya, hendaknya dia berkata Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqula lima la ya'lam Allahu a'lam. Sesungguhnya termasuk bagian dari ilmu adalah dia mengetahui dia mengatakan pada perkara yang dia tidak ketahui Allahu a'lam. Ini bagian dari ilmu. Ketika seseorang ditanya sesuatu tentang perkara dalam agama ini yang dia tidak ketahui, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Ini adalah bagian dari ilmu. Sebagian mereka mengatakan perkataan Allahu a'lam itu adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Mengapa perkataan Allahu a'lam termasuk dari nisful ilmi, setengah dari ilmu? Siapa yang bisa menjelaskan makna ini? Perkataan Allahu a'lam nisful ilmi, setengah ilmu. Apa maksudnya? Di sini disebutkan oleh beliau, seorang ulama sahabat, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk dari ilmu seseorang hendaknya mengatakan pada perkara yang dia tidak ketahui ilmunya, hendaknya dia berkata Allahu a'lam. Ini bagian dari ilmu, kata beliau. Dan sebagian ulama mengatakan perkataan Allahu a'lam nisful ilmi, setengah ilmu. Mengapa demikian? Dikarenakan seseorang ketika ditanya sesuatu perkara dalam masalah agama yang dia tidak ketahui ilmunya, kemudian dia mengatakan Allahu a'lam, berarti dia telah bisa membedakan antara perkara yang dia ketahui dengan perkara yang dia tidak ketahui. Tamyiz baina al-ma'lum wal-majhul. Karena dia bisa membedakan, memilah antara suatu perkara yang dia telah ketahui dengan perkara yang dia tidak ketahui. Oleh karena itu, ketika ditanya perkara yang belum diketahui, dia mengatakan Allahu a'lam. Dikembalikan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jal li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Dan dalil-dalil dalam permasalahan ini banyak sekali. Dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Dari apa yang disampaikan oleh beliau di sini, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu yang pertama, hendaknya seseorang tidak menyembunyikan ilmu. Ketika dia mengetahui ilmu, dia sampaikan ilmu tersebut. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Naam. Kemudian, jika dia tidak mengetahui sesuatu dalam perkara agama ini, hendaknya dia menahan dirinya, menahan lisannya, dan mengembalikan ilmunya kepada Allah. Allahu a'lam. Karena berkata tentang Allah, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu merupakan dosa yang sangat besar. Siapa yang bisa menyebutkan urutan-urutan dosa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-A'raf? urutan-urutan dosa di dalam surat Al-A'raf. Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Iqra. Mahfid. Naam. Allahyakum. Siapa yang ingat? Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal isma wal baghya. Iqra. Naam, ahsan. Barakallahu fikum. Ini disebutkan ya urutan-urutan dosa. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fawahish, perbuatan keji yang nampak maupun tidak nampak. Ya, wal itsm, perbuatan dosa, dan baghi, ya, perbuatan sewenang-wenang melampaui batas. Iya. Dan juga perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Dan diakhiri penjelasan Allah Subhanahu wa taala tersebut, wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian berkata tentang Allah terhadap perkara-perkara yang kalian tidak ketahui. Iya, oleh karena itu di sini Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama sahabat, memberikan peringatan radhiyallahu taala anhu, ya, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu hendaknya dia ucapkan. Ilmu tersebut disampaikan, ya. Tetapi barang siapa yang tidak mengetahui suatu ilmu dalam agama ini, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, karena termasuk dari ilmu. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan setengah ilmu, karena dengannya seseorang telah bisa membedakan antara sesuatu yang dia ketahui maklum dan majhul, yang belum dia ketahui. Oleh karena itu, ketika ditanya suatu perkara atau ingin membahas suatu perkara dalam agama yang dia tidak ketahui dasarnya, ilmunya, hendaknya dia menahan diri mengatakan Allahu a'lam. Ya. Dan sangat disayangkan, banyak sekali kaum muslimin, terlebih khusus di bulan Ramadan, momen-momen, ya, di saat kaum muslimin giat bersemangat di dalam perkara agama, ternyata di sana banyak sekali orang-orang yang lancang berbicara, ya, dalam masalah ilmu agama tanpa ilmu. Iya, kesehariannya artis, kesehariannya, ya, pejabat, ya, atau kesehariannya cuma, ya, bergelut dalam pekerjaan perusahaan-perusahaannya. Iya, atau bahkan ada yang bintang film, waliyadzubillah. Tahu-tahu ketika Ramadan jadi ustadz-ustadz semua. Ustadz-ustadzah. Subhanallah. Dan diekspos di media-media dengan seenaknya berbicara tentang masalah agama. Ini fenomena yang menjamur, yang sangat menyedihkan di negeri kita. Ya, ketika Ramadan datang banyak bermunculan, ya, dai-dai baru. Ini yang kelasnya sudah apa? Nasional. Yang kelasnya kampung juga ada. Yaitu apa? Lewat kultum-kultum. Ya, semuanya dapat jatah. Masya Allah. Seperti, ya, untuk latihan, ya, khutbah atau ceramah. Bahkan orang yang tidak bisa membaca ayat Al-Quran, hadis, dapat jatah juga. Kultum, Pak. Ya. Panjenengan jadwal tanggal sekian. Terus apa yang disampaikan di kultum-kultum tersebut? Ada yang membaca koran. Subhanallah. Ya, tidak ada muatan ilmu, yang dibicarakan malah politik. Subhanallah. Dan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang lain luar biasa. Luar biasa. Ketika kita mengetahui di sekitar kita masyarakat, ya, awam, mereka menjadikan agama ini, ya, seperti permainan saja. Berani, sangat lancang berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Ya, tidak punya background agama kecuali sangat sedikit, tetapi berani berbicara. Ya, bahkan di majelis-majelis, ya, khutbah Jumat juga demikian. Ya, khatib-khatib yang, ya, banyak mereka berbicara kesana kemari, tidak ada ayat satu pun Tidak ada hadis yang disampaikan. Kalaupun ada, keliru dalam memahaminya, menyampaikannya. Nasallallahu salam wal afiyah. Ini sangat berbahaya. Iya. Mereka saja tidak masalah dunia. Yang ahli kedokteran ketika ditanya tentang bangunan, ini mau membangun jembatan, perlu harusnya ditanya pada ahli teknik sipil atau arsitek. Iya. Ahli kedokteran tidak berani menjawab. Wah, khawatir Pak nanti salah jembatannya runtuh. Iya. Yang ahli ya dalam bidang ya pertanian, sudah master, sudah ya luar biasa dalam pertanian. Ada orang sakit seperti ini ditanya tentang ini obatnya apa, bagaimana cara menangannya? Tidak berani saya. Iya, khawatir apa? Mati nanti salah obat. Iya. Ini dalam perkara dunia saja mereka sangat-sangat takut berbicara tanpa ilmu. Tetapi yang sangat menyedihkan, ya betapa banyak di antara mereka lancang-lancang dan sangat lancang dalam permasalahan ya agama ini. Iya. Dan ini lebih akan nampak fenomena yang menyedihkan ini pada bulan Ramadan. Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi, nas'alullah salama wal afiyah. Inilah dikarenakan kejahilan, kebodohan yang sangat ya merata. Ya, illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Maka nasihat dari beliau, ulama sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini betul-betul ya sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kaum muslimin jika mereka mau mengamalkannya. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah akhbarana Abu Abdullah al-Hafidh qala haddathana Abu al-Abbas al-Ma'qili qala haddathana Ahmad ibn Abd al-Jabbar al-Utaridi qala haddathani Abi wa Abdul Rahman al-Dhabbi. Di sini Syekhuna Abu al-Abbas Yasin al-Adni hafizahullah menerangkan bahwa ini keliru ya nuskhah dengan tulisan haddathani Abi wa Abdurrahman al-Dhabbi ini tidak tepat. Yang tepat adalah ya haddathani Abdurrahman ibnu Qais al-Dhabbi. Dan dia keadaannya adalah matruk al-hadith. Keadaannya adalah matruk al-hadith, termasuk dari tingkatan jarah yang parah. Termasuk dari tingkatan orang-orang yang rawi-rawi yang mendapatkan jarah celaan dengan tingkatan yang parah. Matrukul hadith. Hadithnya ditinggalkan. Matruk. Naam. Anil Qasim ibni Urwah. An Muhammad ibni Ka'ab al-Quradhi. Qala dakhaltu ala Umar ibni Abdul Aziz. Faja'altu anzuru ilayhi nazaran syadida. Ya. Sebagaimana telah kita baca tadi. Di dalam sanad hadith ini terdapat seorang rawi yang matruk al-hadith. Nah, tetapi kita akan baca secara cepat karena sisi pendalilan dari apa yang diinginkan oleh beliau ada di akhir ya dari asar ini. Akhir dari asar ini. Nah, asarnya panjang akan kita baca secara cepat. Qala dakhaltu ala Umar ibn Abdul Aziz. Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi berkata, saya masuk ya menemui Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah. Ya, khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Faja'altu anzuru ilayhi nazaran syadida. Maka saya memandang beliau dengan pandangan yang tajam. Faqala innaka la tanzuru ilayya nazaran ma kunta tanzuruhu ilayya wa ana bil Madinah. Ya. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ya Muhammad ibn Ka'ab, Umar ibn Abdul Aziz berkata kepada Muhammad ibn Ka'ab, engkau melihatku dengan pandangan yang tidak seperti biasa engkau melihatku, ya, ketatkala aku di Madinah. Fakultu la tu'jibuni. Ya, sungguh kata Muhammad kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, engkau telah membuatku kagum. Faqala wa mimma ta'jab. Ya, dari perkara apa engkau terkagum? Qala qultu lima hala min launik wa nahala min jismik wa nafaya min sya'rik. Naam. Dikarenakan apa yang ada pada warna kulitmu dan ya mengecilnya ya tubuhmu ya tambah ya mengecil dan apa yang rontok dari rambutmu. Qala kaifa walau ra'aitani ba'da thalathatin fi qabri wa qad salat hadaqataya ala wajtana wajnataya ala wajnataya wa sala min khurayya fi fami sadida kunta li ashadda nukratan. Naam. Bagaimana kata Umar bin Abdul Aziz jika engkau melihatku ya setelah 3 tahun di dalam kuburanku ya ketika telah meninggal ya seorang jenazah mayit dikubur dalam kuburannya, bagaimana ya yang akan engkau saksikan setelahnya. Kuntali ashadda nukratan, niscaya sungguh engkau akan lebih ya terheran ya melihat ya tubuhku ketika itu. Qala hadithni hadithan kunta haddastanihi an Abdullah ibn Abbas. Naam. Kabarkanlah kepada saya sebuah hadis yang pernah engkau ceritakan kepada saya dari Abdullah ibn Abbas. Qala qultu haddathani Abdullah ibn Abbas yarfa'u al-haditha ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka saya berkata, ya, yaitu Muhammad ibn Ka'b al-Quradi. Ia berkata, telah mengkabarkan kepada saya, ya, dari Abdullah ibn Abbas, dan beliau merafa'kan hadisnya. Ini yang disebut dengan hadis marfu'. Hadis al-marfu', ya, hadis yang ya disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam, inilah yang disebut dengan hadis marfu'. Qala inna likulli syai'in syarafa wa asyraful majalis mastuqbila bihil qiblah la tusallu khalfa na'imin wala muhdithin waqtulul hayyata wal aqrab. Ya. Sesungguhnya sebaik-baik ya, sesungguhnya setiap perkara ada kemuliaannya. Dan majelis-majelis yang paling mulia adalah yang dihadapkan ke kiblat. Oleh karena itu sebagian ulama mereka ya ketika bermajelis taklim seperti ini ya mudarisnya menghadap ke kiblat. Mudarisnya menghadap ke kiblat. Kalau di sini mudarisnya membelakangi kiblat, ya, yang hadir menghadap kiblat, ya. Sebagian ulama, ya, melakukan dalam majelis-majelisnya mudarisnya yang menghadap ke kiblat, ya, sedangkan para jamaahnya yang hadir membelakangi kiblat. Dan ini bisa didapati dan dijumpai sekarang di majelis-majelis halaqah-halaqah ilmu di Masjid An-Nabawi, Madinah. Ya, dan juga di Masjid Al-Haram, ya Masjid Al-Haram Mekah, ya majelis Syekh Abdul Razzaq, majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya majelis yang paling ramai Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, muhaddis, ya negeri ya, Saudi, muhaddis Madinah, Syekh Abdul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Itu juga demikian. Majelis beliau paling ramai, ya, paling besar, paling banyak yang hadir, beliau menghadap ke kiblat. Sedangkan hadirin yang datang, ya, membelakangi kiblat, menghadap beliau. Naam. Berarti seperti misalkan di sini, ya, mudarisnya di sana menghadap ke kiblat. Demikian pula kita dapati di majelis, ya, Masjidil Haram. Ya. Majelis Asy-Syeikh Muhammad Ali Adam, seorang muhaddis di negeri Mekah. Naam. Beliau juga demikian. Naam. Sayyid saya di dekat pintu Fahd di Masjid Al-Haram di Mekah. Naam. Oleh karena itu disebutkan di sini ya, asyraful majalis mastuqbila bihil qiblah. Ya, majelis-majelis yang paling mulia adalah yang dihadapkan ke kiblat. Naam, la tusallu khalfa na'imin wala muhdithin. Naam. Janganlah kalian sholat di belakang seorang yang tidur maupun seorang yang muhdith, yang sedang berhadas. Nah, ini pembahasannya bukan ini intinya. Nanti intinya adalah di akhir hadis. Dan sudah kita terangkan tadi di awal bahwa sanad salah satu rawi yang berada dalam sanad hadis ini yaitu Abdurrahman ibn Qais al-Dhabbi matruk al-hadis, yang membuat sanad hadis ini lemah, yang membuat menjadikan sanad hadis ini lemah. Maka akan kita baca secara cepat saja. Waqtulul hayyata wal aqrab, maka bunuhlah ular dan kalajengking. Wa in kuntum fi salatikum, walaupun kalian berada di dalam salat-salat kalian. Wala tasturu al-judura bisyab, janganlah kalian tutup tembok-tembok dengan kain-kain. Wa man nadhara fi kitabi akhihi bighairi idznihi fa innama yanzuru fin nar, barang siapa yang melihat kitab catatan saudaranya tanpa izin, maka sesungguhnya dia telah melihat di dalam api neraka. Ala unabbiukum bisyirarikum, maukah kalian aku beritahu dengan orang tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah, mereka berkata, tentu wahai Rasulullah. Qala alladhi yajlidu 'abdahu wa yamna'u rifdahu wa yanzilu wahdahu, yaitu orang yang suka mendzalimi budaknya, mendzalimi budaknya, mencambuki budaknya tanpa alasan yang benar, dan dia sering tinggal sendirian dalam keadaan budaknya tidak diberikan hak-haknya. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, apakah kalian ingin aku beritahu orang-orang yang lebih buruk dari itu? Alladzi yubghidu an-nas wa yubghidunahu, yaitu orang-orang yang membenci manusia dan manusia benci kepadanya. Ini orang yang lebih buruk lagi, orang yang membenci manusia dan manusia pun benci kepadanya. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang lebih jelek dari mereka, dari orang-orang yang tadi? Alladzi la yuqilu 'asratan wa la yaqbalu ma'dziratan wa la yaghfiru dzanban. Di sini di dalam nuskhah yang lain, sebagaimana faedah dari beliau Syekhuna Abdul Abbas Yasin Al-Adni hafizahullah, la yuqilu di sini adalah la yaqbal. La yaqbal dalam nuskhah yang lainnya, dalam cetakan yang lain, la yaqbal. La yaqbalu 'asratan, dia tidak mau menghadapi halangan, rintangan. Wa la yaqbalu ma'dzirah, dia tidak menerima permintaan maaf. Wa la yaghfiru dzanban, dia tidak mau mengampuni sebuah kesalahan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Ini orang yang jelek, yang tidak mau memaafkan sama sekali. Afala unabbiukum bisyarrin min dzalik, apakah kalian mau aku beritahu orang-orang yang lebih jelek dari itu? Alladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Ini orang yang lebih buruk lagi, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan manusia tidak merasa aman dari kejelekannya. Berarti orang yang sangat berbahaya sekali. Orang manusia di sekitarnya tidak mengharapkan kebaikan dari orang tersebut, karena memang sangat sulit atau jarang atau dikatakan tidak pernah membantu, maka kebaikannya tidak diharapkan. Tetapi dia suka berbuat kejelekan, oleh karena itu manusia tidak merasa aman dari kejelekan orang tersebut. Ini orang yang buruk. Nasallallahu salam wal afiyah. Man ahabba an yakuna aqwan nas falyatawakkal ala Allah. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaknya dia bertawakal hanya pada Allah. Ini yang akan membuat diri seorang muslim betul-betul kokoh, kuat. Yaitu tatkala dia mengikat dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Mengikat dirinya, bertawakal, bersandar, menyerahkan seluruh perkaranya hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah tergantung pada manusia. bergantunglah, bersandarlah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan membuat seseorang kuat, kokoh. Manusia yang paling kuat, maka orang yang ingin menjadi manusia yang paling kuat, hendaknya dia hanya bertawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Wa man ahabba an yakuna aghna an-nas falyakun bima fi yadillahi awsaqa minhu bima fi yadi ghairihi falyakun bima fi yadillahi awsaqa minhu bima fi yadi ghairihi. Barang siapa yang menginginkan ingin menjadi manusia yang paling kaya, ya, maka hendaknya dia lebih siqah, lebih percaya, ya, dengan pemberian Allah Azza wa Jal, ya, daripada dari pemberian selain Allah. Jangan pernah bergantung pada pemberian-pemberian manusia. Bergantunglah hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq, ya, yang Maha memberikan rezeki, yang seluruh perkara hanyalah milik Allah Tabaraka wa taala. Maka bersandarlah, bertawakallah, serahkanlah seluruh perkara hanya pada Allah Subhanahu wa taala dan jangan tergantung pada manusia-manusia. Wa man ahabba an yakuna aqraman nas falyattaqillah. Barang siapa yang menginginkan untuk menjadi manusia yang paling dermawan, ya, yang paling mulia, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Ya, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Ya, seseorang ingin menjadi mulia, ya, maka bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, ya, di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Inna Isa alaihi salatu wassalam qama fi qaumihi faqala ya bani Israil la takallamu bil hikmah indal juhal fatadlimuha wa la tamna'uha ahlaha fatadlimuhum wa la tadlimu wa la tukafi'u zaliman fayabtulu fadlukum inda rabbikum al amru thalatha. Ya, ini sisi pendalilannya, ya, dari hadis atau asar yang panjang ini. Maka intinya adalah di akhir hadis ini, al-amru thalatha, sesungguhnya perkara itu ada tiga. Amrun bayyinun rushduhu fattabi'uh. Perkara yang pertama, yaitu perkara yang telah jelas, ya, petunjuknya, fattabi'uh, maka ikutilah petunjuk tersebut. Perkara yang telah jelas petunjuknya tersebut, maka ikutilah. Wa amrun bayyinun ghayyuhu fajtanibuh. Dan perkara yang kedua, perkara yang sangat jelas sekali kejelekannya, kesesatannya, maka tinggalkanlah. Ya, jangan mendekat. Ya. Perkara yang ketiga, wa amrun ukhtulifa fihi fakiluhu ila Allah azza wajal. Dan perkara-perkara yang masih diperselisihkan, maka kembalikanlah kepada Allah azza wajal. Ya, kembalikanlah kepada Allah subhanahu wa taala. Naam, berkata Syekhuna Yasin hafizahullah, hadzal hadits jaa min turukin la yasihu minha syai' wa ba'dhu al faqarat thabitah. Naam, hadits ini ya datang dari jalan-jalan yang sangat banyak. Asar ini datang dari jalan-jalan yang sangat banyak, la yasihu minha syai', akan tetapi tidak ada yang sahih sedikit pun dari, ya, jalan-jalan yang banyak tadi. Jadi hadisnya kesimpulannya dhaif. Tetapi sebagian dari, ya, makna-makna faqrat, ya, paragraf-paragraf atau, ya, beberapa faedah yang ada itu tetap dengan dalil yang lain. Tetap dengan dalil yang lainnya. Kesimpulannya, dalam permasalahan asma dan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh berbicara kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Dan berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar dan mengerikan. Oleh karena itu, beliau sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memberikan nasihat kepada kita semuanya yang tidak memiliki ilmu dalam permasalahan tersebut, maka hendaknya mengatakan Allahu a'lam. Ya, hendaknya mengatakan Allahu a'lam. Kita selesaikan penukilan faedah dari kitab Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajr fi Dhaw'il Kitab was Sunnah wa Fahmi Salafil Ummah karya Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Muhaddith Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang disyariatkannya hajr, ya, dan ini termasuk dari bagian dari agama ini, permasalahan jarh wa ta'dil tersebut, dalil-dalilnya, ya, perinciannya, ya, di sana ada hajr yang terlarang dan ada hajr yang disyariatkan, dan telah kita lewati, ya, faedah-faedah atau sebagian faedah yang disebutkan oleh beliau dalam, ya, kitab yang ringkas ini, Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajr. Dan juga telah kita bahas tentang faedah-faedah, ya, atau ya maksud dari ditegakkannya hajr tersebut, ya, maksud-maksud syar'i, faedah-faedah syar'i yang bisa dipetik dari menerapkan hajr terhadap orang-orang yang berhak di hajr tersebut, yang berhak dijauhi dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, dari kalangan hizbiyyin. Ya. Yang pertama telah kita bahas pada waktu itu dengan dalil-dalilnya, yaitu bahwa di dalam melakukan hajr, ya, terhadap ahlul bid'ah wal ahwa hizbiyyin tersebut, ya, tahqiqul ubudiyyah lillah. Ya, maksud yang pertama, ya, faedah hikmah yang bisa diperoleh darinya yang pertama adalah ini adalah dalam rangka merealisasikan, ya, peribadahan kepada Allah. Karena ini adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, ya, harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan syar'i, sebagaimana telah ditanbih oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Harus di atas ilmu dan basirah. Ya, orang yang menerapkan tersebut betul-betul ia memiliki ilmu dan basirah dan penuh dengan keadilan. Penuh dengan keadilan. Yang kedua, yaitu tahqiqul wala wal bara, merealisasikan, ya, al wala wal bara, dan ini termasuk dari prinsip utama dari agama Islam, ya, al wala wal bara, wala loyalitas, cinta, menolong, membantu, ya, wali-wali Allah, ya, mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kaum muslimin, muwahidin, ahlu tauhid, ya. Dan barak, berlepas diri dari al-kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dari kalangan hizbiyin, dari kalangan ahlu bid'ah wal ahwa, ya. Dan kemudian yang ketiga, ini dalil-dalilnya telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Yang ketiga, dalam rangka al-qiyam biwajibil amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu dalam rangka, ya, melaksanakan al-amru bil ma'ruf, mengajak, ya, pada perkara yang baik dan melarang dari perkara yang munkar. Dan sekarang faedah atau maksud yang keempat yang belum dirincikan dalilnya, yaitu an-nushu li'ammatil ummah. Ya, hajr itu ketika orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa wal hizbiyin dihajr, dijauhi, ya, itu adalah dalam rangka menasihati umat secara umum, ya, sebagai, ya, dalam rangka nasihat, ya, karena agama itu adalah nasihat. Beliau menyebutkan dalil, yaitu hadis yang sangat terkenal yang telah kita hafal semuanya, walhamdulillah. InsyaAllah di antara kita banyak yang telah menghafalnya. Hadis Abu Ruqayyah Tamim Ibn Ausin Ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. agama itu adalah nasihat. Iya. Kemudian ketika ditanyakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitab-kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum. Iya. Kata beliau fadilatul syekh al-Bukhari hafizahullah, wa min tamami an-nasihah himayatu al-mujtama' min al-mukhalafah bid'atan aw ma'siyatan wal mukhalif wa tahdhir minha wa min ahliha wal man'u intisharha wa hadha maqsadun haqqaqahu ahlu sunnah 'amaliyan bi'ilmin wa 'adlin. Kata beliau al-syekh hafizahullah ta'ala, dan termasuk dari nasihat adalah menjaga, melindungi masyarakat kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan, bid'ah dan maksiat. Dan melindungi kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin dari orang-orang yang berbuat penyimpangan. Dan mentahdir mereka, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Dan dari orang-orang yang pengikut kesesatan-kesesatan tersebut. Dan juga membatasi penyebaran bid'ah-bid'ah tersebut. Penyebaran maksiat-maksiat tersebut dibatasi agar tidak semakin parah. Dan ini, tujuan ini, maksud yang mulia ini telah direalisasikan oleh Ahlus Sunnah. Dengan penuh dengan ilmu dan keadilan. Penuh dengan ilmu dan keadilan. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Lalika'i dalam usul i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah menukilkan perkataan Al-Hafidh Qatadah rahimahullah, innar rajula idza ibtada'a bid'atan yajib an tuzkara hatta tuhdar. Seseorang jika dia telah berbuat suatu bid'ah, maka wajib untuk disebutkan kesesatannya, sehingga manusia hati-hati menjauh dari kesesatan bid'ah tersebut. Kesesatan atau bid'ah tersebut. 6. Jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diterapkan dengan penuh keadilan dan penuh dengan dilandasi di atas ilmu dan basirah. 6. Dan Al-Allamah Ibnu Muflih dalam Al-Adab Al-Syar'iyyah beliau menyebutkan sebuah pasal khusus, bab khusus, fi wujubi ibtalil bid'ah al-mudillah wa iqamatil hujjah ala butlaniha, yaitu pembahasan wajibnya untuk membantah bid'ah-bid'ah yang sesat dan menegakkan hujjah untuk menjelaskan kebatilan kesesatan-kesesatan tersebut. Beliau mengatakan di dalam kitab Nihayatul Mubtadi'in, wa yajibu inkarul bid'ah al-mudhillah wa iqamatul hujjah ala ibtaliha. Wajib untuk mengingkari bid'ah-bid'ah yang menyesatkan. Dan menegakkan hujjah untuk menjelaskan kebatilan bid'ah-bid'ah tersebut. Sawa'un qabilaha qailuha aw raddaha. Sama saja apakah orang yang mengucapkan bid'ah, yang menyebarkan bid'ah tersebut, menerima nasihat tersebut atau menolaknya. Sama saja, karena tetap ditahdir, tetap diperingatkan agar manusia yang lainnya, kaum muslimin yang lain, tidak mengikuti kesesatan orang tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Faedah yang kelima, yang terakhir, maksud syar'i yang kelima dari diterapkannya hajar tersebut adalah ruju'ul mahjuri an khata'ih. Maksud yang mulia, yaitu agar orang yang dihajar, yang dijauhi, yang ditahdir tersebut kembali kepada kebenaran, dia rujuk dari kesalahannya. Dia bertobat dari kesalahannya dan kembali kepada al-haq. Inilah tujuan yang mulia. Naam. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Idza 'alima annahu muqimun 'ala ma'siyatihi wa huwa ya'lamu bidzalik, lam ya'tham in jafahu hatta yarji'." وإلا كيف يتبين الرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا ولا جفوة من صديق. Ya, berkata Imam Ahmad rahimahullah, ya, sebagaimana disebutkan di sini oleh beliau Syekh Al-Bukhari menukilkan dari kitab Ghidha Al-Albab fi Syarh Mandhumah Al-Adab lis-Safarini. Naam, Al-Imam Ahmad menerangkan jika seseorang mengetahui saudaranya, ya, berada di dalam suatu kemaksiatan, ya, dan dia mengetahuinya, terlebih apalagi masalah bid'ah, apalagi masalah hizbiyah, kesesatan, ya, maka tidak mengapa bagi orang tersebut jika menyikapinya dengan, ya, keras sampai dia kembali, ya, maksudnya diingatkan, dinasihati, ya. Kalau perlu, dengan cara yang lembut tidak bisa, dengan keras. Iya. Kalau tidak demikian dilakukan, bagaimana seseorang akan jelas baginya perkara-perkara yang dia terjatuh dalam kesesatan padanya. Ya, jika dia tidak mengingkari suatu kemungkaran, orang yang berbuat kemungkaran, ya. Dan orang yang berbuat kesalahan tersebut, bagaimana dia akan mengetahui kalau dia di atas kesalahannya? Kalau tidak mengetahui, ya, dari sikap temannya tersebut. Ya. Artinya, ya, ketika seseorang mengetahui saudaranya, ya, terjatuh dalam kesalahan fatal, ya, maka hendaknya dinasihati. Maka hendaknya dinasihati dan tidak dibiarkan. Tentunya nasihat tersebut dengan lemah lembut, tidak bisa dengan agak keras, ya. Tidak bisa dengan kekerasan, ya. Kenapa? Bagaimana mungkin seseorang akan mengetahui kalau dia di atas kesalahan, kalau tidak berubah sikap dari temannya, ya. Dia salah, salah, salah. Temannya menyikapi sama, ya. Tidak ada pengingkaran, masih menyikapinya sama. Dia tidak tahu kalau dia berada dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Oleh karena itu, ada sebuah asar yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu dari Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari seorang yang mulia dari Salaf As-Saleh, ya. Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah, siapa yang masih ingat? Ya. Sebuah asar yang sangat penting sekali. Kita sebutkan lagi insyaallah. Naam. Sufyan Ats-Tsauri dinukilkan dari Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah bahwa Yusuf Ibnu Asbab berkata, saya telah mendengar Sufyan Ats-Tsauri, ya, beliau rahimahullah, ya, seorang ahli hadis yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Idza ahbabta ar-rajul fillah ثم أحدث في الإسلام حدثا فلم تبغضه عليه فإنك لم تحبه في الله." Perhatikan ucapan yang sangat indah. Jika engkau mencintai seseorang karena Allah, engkau mengaku mempunyai saudara, punya teman akrab, engkau tahu, engkau mengaku, mengklaim dirimu mencintai saudaramu tersebut karena Allah. Ya. Kemudian orang tersebut, saudaramu tersebut berbuat suatu perbuatan dosa, kemaksiatan, atau bahkan bid'ah, penyimpangan. Kemudian engkau tidak membencinya. Ya, karena perbuatan penyimpangan tersebut. فَإِنَّكَ لَمْ تُحِبَّهُ فِي اللَّهِ. Berarti, pada hakikatnya engkau tidak mencintainya karena Allah. Kenapa? Karena kalau salah masih dibela. Kalau salah masih disenangi. Sama seperti ketika tidak berbuat kesalahan. Harusnya ketika seseorang mengklaim dirinya cinta karena Allah, tidak peduli baik lawan maupun kawan, kita harus bersikap adil. kalau kesalahan tersebut dilakukan oleh lawan kita, kita katakan itu salah. Tetapi kalau kesalahan tersebut dilakukan oleh teman kita sendiri, kita harus adil. Itu juga salah. Kita harus nasihati. Dan itu sebagai bentuk keadilan kita. Iya. Bahkan itu adalah ciri kecintaan kita dibangun di atas betul-betul kecintaan karena Allah. Kecintaan karena Allah. Ini nasihat yang sangat berharga dari beliau, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid, "Fi hadis Ka'b hadza dalilun 'ala annahu ja'izun an yahjura al-mar'u akhahu idza badat minhu bid'atun aw fahishatun yarju an yakuna hijranuhu ta'jiban lahu wa zajran lahu wa zajran 'anhu." Iya. Kata beliau Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya At-Tamhid, di dalam hadis Ka'ab, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, kepada para sahabatnya untuk menghajar, ya, orang-orang yang tidak mau ikut perang Tabuk tanpa alasan syar'i, ya, dalam hadis ini, ya, menunjukkan, kata beliau, boleh seseorang untuk menghajar saudaranya jika nampak muncul darinya kebid'ahan atau perbuatan keji, fahisyah, ya, yang dia harapkan dari hajarnya tersebut sebagai bentuk, ya, pemberian adab, ya, mengajari adab kepadanya, memberikan nasihat kepadanya dan peringatan kepadanya agar dia segera rujuk menyadari kesalahannya, ya, kembali kepada al-haq, kemudian meninggalkan perbuatan kejinya, meninggalkan bid'ahnya, meninggalkan hizbiyahnya. Ya, ini diperbolehkan, bahkan disyariatkan. Naam. Barakallahu fikum. Dan tentu terdapat naam penukilan-penukilan dalil-dalil atau asar-asar yang lainnya yang sangat banyak sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini lima, ya, keadaan yang sangat penting sekali. Lima manfaat dari hajar ahlul bid'ah wal ahwa' tersebut. Iya. Dan tentunya, ya, kita nasihatkan bagi diri-diri kita dan kaum muslimin seluruhnya, terlebih khusus salafiyin, untuk berhati-hati dalam bergaul. Ya, untuk berhati-hati dalam bergaul. Betapa banyak orang yang dahulunya di atas istiqamah, ya, di atas petunjuk, di atas Islam, di atas sunnah, di atas manhaj aqidah ahlus sunnah wal jamaah, kemudian menyimpang dikarenakan teman pergaulan. Ya, as-sahib sahab, as-sahib sahib. Ya, teman itu bisa menarik. Ya. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini, al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur 'amman yukhallilhu." Ya. "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu, ya, berada pada agama teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia bergaul. Ya, dengan teman dekat yang dia bergaul padanya. Maka hati-hati, ya, hati-hati, ya, dalam memilih teman. Dan telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahihain. Ya. Permisalan teman yang baik jalis as-salih dengan jalis as-su. Ya, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Ya, teman duduk yang baik seperti, ya, pembawa minyak wangi. Ya, minimal kalaupun kita tidak diberi minyak wanginya, kita bisa mudah untuk membeli atau paling minim mendapatkan aroma wangi. Itulah kalau kita berteman dengan teman yang baik, teman yang saleh, ahlus sunnah wal jamaah, salafi, orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Ya, kalau kita tidak bisa seperti dia, karena dia orang yang sangat soleh, sangat berilmu, ya, mempelajari ilmu dengan rutin, dengan semangat, mengamalkannya, mendakwahkannya, misalkan, minimal kita akan, ya, tergerak, termotivasi untuk, ya, bisa mengikuti jejaknya dengan baik. Walaupun tidak bisa seperti dia. Tetapi teman yang jelek Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratkan seperti ya berteman dengan seorang pandai besi. Ya, dikhawatirkan ya itu bisa membakar pakaianmu atau paling jeleknya minimalnya engkau akan mendapati aroma yang buruk. Ya, bau busuk dari besi yang dibakar tersebut. Demikian pula teman yang jelek. Kalau kamu mengatakan saya masih kuat. Iya, tetapi ya betapa banyaknya syubhat dan betapa lemahnya hati-hati kita. Sebagaimana kata para ulama, al-qulub dha'ifah wa syubhat khatafah. Ya, hati-hati manusia itu lemah sedangkan syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar. Iya, maka hendaknya waspada, hati-hati. Jangan merasa kuat. Jangan merasa ya aman. Ya, dan itu adalah suatu ya mara bahaya kalau seorang sudah menganggap dirinya merasa aman dari berbagai macam ya kesesatan-kesesatan tersebut. Oleh karena itu dibimbingkan oleh para ulama kita untuk memilih teman-teman yang baik. Sudah cukup ya sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Para pendahulu kita yang dahulu mereka bukan hanya salafi biasa, seorang dai, bahkan ada ya dari kalangan ulama ya. Tetapi kenapa mereka tersesat? Nasallallahu salama wal afiyah. Di antara sebabnya adalah karena bermudah-mudahannya mereka duduk-duduk dengan ahlul bidah wal ahwa. Duduk-duduk dengan hizbiyyin. Iya, bermajlis dengan mereka. Nasallallahu salama wal afiyah. Iya. Oleh karena itu al-Imam Abu Kilabah rahimahullah sebagaimana dalam As-Sunan ya dinukilkan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Beliau berkata, Abu Kilabah rahimahullah ya berkata, dinukilkan asar beliau dalam Sunan Ad-Darimi, dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Beliau berkata rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian duduk bermajlis dengan ahlul ahwa, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalihim, karena saya tidak merasa aman mereka akan menenggelamkan kalian di dalam kesesatan mereka. Wa yalbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun, dan mereka akan membuat talbis pengkaburan atas kalian terhadap perkara-perkara yang telah kalian ketahui sebelumnya. Iya. Ini hati-hati. Syubhat khatafah. Syubhat-syubhat tersebut betul-betul menyambar-nyambar. Dan hati-hati kita lemah. Maka kita banyak berdoa memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah pada kita semuanya. Memberikan kekokohan, keistiqoman kepada kita semuanya. Untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran. Dan dengan sunnah Rasulullah s.a.w. di atas manhaj para salaf as-salih sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semuanya di atas Islam dan sunnah, di atas tauhid dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.